Bagaimana apabila orang di luar manhaj salaf memberi salam? Bagaimana hukumnya, hukum menjawabnya? Ini dijawab salamnya. Ya, orang memberi salam, dijawab salamnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim alal muslim sit. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada enam. Salah satunya, wa idza sallama alayka fa ajibhu. Kalau dia salam kepadamu, maka jawablah salamnya. Dan ini berlaku pada setiap muslim. Ya, jelas ya? Adapun muslim yang tidak dijawab salamnya, ini kalau dia jatuh dalam bid'ah yang jelas. Dan orang yang tidak menjawab salam itu, apa? Ketika dia tidak jawab, itu memberi pelajaran untuknya. Atau memberi pelajaran bagi orang yang lain, supaya orang tersebut tidak diikuti dalam bid'ahnya. Jelas ya? Nah, jadi ini hukum asal. Karena itu jangan apa diperhatikan etika dalam Islam yang sifatnya dimaklumi itu yang dijadikan sebagai dasar. Menjawab salam itu dasar etika dalam Islam. Ya. Ada sebagian orang tidak dijawab salamnya itu karena sebab tertentu. Ya. Apakah karena dia melakukan bid'ah ataupun ya, karena alasan yang lain seperti Ka'ab bin Malik misalnya. Ya. Dia dihukum oleh Nabi. Tidak boleh dijawab salamnya. Maka tidak ada sahabat yang menjawab salamnya. Jelas ya? Ya. Ini perkara yang tidak ada masalah. Tapi asalnya seorang muslim dijawab salamnya. Seperti yang saya terangkan tadi.